Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, partai politik seharusnya bisa ikut berperan untuk mencegah munculnya perda-perda bermasalah yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta merugikan iklim investasi. Dengan demikian, partai politik juga punya andil untuk meredam kerugian negara akibat pembatalan berbagai perda bermasalah yang hingga saat ini telah mengakibatkan negara dirugikan hingga 14 triliun rupiah pasca dibatalkannya 4.000 perda bermasalah. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, mengapa Bapak berpandangan partai politik bisa berperan untuk mencegah munculnya berbagai perda bermasalah? Dia bisa memberi acuan perda-perda mana yang tidak mengacu pada sistem hukum nasional, kan gitu. Kan di partai ini banyak intelektual, banyak sarjana hukum, ke sarjana bidang lain yang bisa memberi pencerahan kepada DPRD-DPRD itu, gitu. Bahkan kepala daerah. Bagaimana seorang preman pasar yang di bawah sistem politik kita sekarang itu dimungkinkan tiba-tiba jadi bupati gitu. Gimana dia nggak mau bikin perda, dorong-dorong perda yang menguntungkan dia sendiri sama teman-temannya sesama preman pasar, kan gitu. Tapi Pak Her, bukankah keberadaan partai politik sebenarnya telah terwakili oleh anggota-anggotanya yang duduk di DPRD yang notabene ikut andil dalam penyusunan sebuah perda? Mereka yang duduk sebagai anggota dewan wakil rakyat dalam tanda petik ya. Karena begini, idealnya kesetiaan kepada partai itu harus berakhir begitu masuk ke dalam ruang parlemen. Dia berganti dengan kesetiaan atau loyalitas kepada domain dari parlemennya itu. Jadi kalau dia DPRD kabupaten, ya dia lepaskan baju partainya, dia melihat dari kerangka makro di tingkat kabupaten. Gitu. Nah, satu. Yang kedua, jadi tidak bisa diharapkan sebetulnya orang-orang yang masuk di DPRD itu sudah serta-merta lalu punya kapasitas untuk itu. Jadi nggak ada gunanya juga, satu. Kedua, di tingkat pusat saja, DPRD-nya juga celengak-celenguk begitu, apalagi di daerah. Nah, itulah gunanya tadi ada narasumber dan sebagainya yang bisa melihat dari luar lebih baik. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.